rasa yang penuh kelembutan. Bagai sangat rindu menanti asmara dan sejuta kilau cahaya. Oh Dian Pelita, dan terasa terangnya suasana dalam hidupku. Semerbak harum awangi meliputi segala impianmu. Oh Dewa Dewi, kini tiada lagi hanyalah kau juwita darah. Ooh, hey. Walau musim berganti, akan ku bawa kau serta. Semua